Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya pada pembahasan tentang at-ta'ajjub. Kemarin sudah disampaikan pembahasan tentang ta'ajjub, yakni ta'ajjub ini mempunyai dua sighah, dua bentuk uslub atau ungkapan ta'ajjub. Yang pertama ma'af'ala, kemudian yang kedua af'il bihi. Ya, jadi perbedaan hanya pada sighahnya, pada bentuknya. Adapun secara makna kedua bentuk ini sama, ya, untuk menunjukkan ta'ajjub. Ya, jadi kalau misalnya dari fi'il karuma dibentuk ta'ajjub, ya, salah satu contoh fi'il yang memenuhi syarat-syarat yang ada pembentukan ta'ajjub, ya, karuma, kemudian dibentuk menjadi ta'ajjub dengan kedua silah tersebut, yang pertama akan menjadi ma'akroma, ya, kemudian diikuti sesuatu yang ditakjubi, atau kalau diganti dengan bomir ya ma'at romahu misalnya. Ma'at romahu ini sirah yang pertama, dari karuma menjadi ma'at romahu. Kemudian ketika dibentuk menjadi sirah yang kedua, maka akan menjadi akrim bihi. Dari karuma, dari fi'al karuma dibentuk ta'ajjub dengan mengikuti sirah yang kedua akan menjadi akrim bihi. Ini salah satu contoh fi'al yang memenuhi syarat-syarat pembentukan ta'ajjub pada dua bentuk tersebut. Nah, dari kedua bentuk ini ma'akromahu dan akrim bihi, ini secara makna sama, ya, sama-sama menunjukkan ta'ajjub, mengungkapkan ta'ajjub, ya, tidak ada perbedaan dari sisi makna, ya. Jadi kalau diartikan atau diterjemahkan, ya, kedua-duanya sama, ya, alangkah mulianya dia, ini artinya atau maknanya kira-kira demikian, ya, alangkah dermawannya dia ini. Ini ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jika ada suatu fi'il yang tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan ta'ajjub? Maka akan dijelaskan di sini, ya, untuk mengungkapkan ta'ajjub, ya, pada fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat untuk dibentuk, ya, mengikuti sighah ta'ajjub kedua-duanya itu, ya, dijelaskan di sini. Fa'idha kana fi'lu ghaira mustawfin lishurubis sabiqati, maka jika fi'il tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang sebelumnya, ya, fa innana nasughu ta'ajjuba minhu, maka sungguh kita bisa membentuk ta'ajjub darinya, dari fi'il yang tidak memenuhi syarat tersebut, ala nahwi tali, dengan cara berikut ini, ya. Jadi tetap bisa dibentuk untuk mengungkapkan ta'ajjub, hanya saja bentuknya atau sighahnya itu tidak sama persis dengan yang disebutkan sebelumnya, yaitu pada kedua wazan ini. Jadi syarat-syarat yang sebelumnya yang kemarin disebutkan itu pada fi'il-fi'il yang bisa dibentuk mengikuti kedua wazan, kedua bentuk, kedua sirah, ta'ajub, ma'af'alahu, dan af'il bihi. Lafadnya, lafad fi'il bisa dibentuk seperti itu. Adapun fi'il-fi'il yang tidak bisa dibentuk pada kedua wazan tersebut tetap bisa dibentuk untuk ta'ajub, untuk mengungkapkan ta'ajub, tetapi dengan cara-cara sebagai berikut. Dan tentunya nanti ya, tidak dibentuk atau fi'il-fi'il tersebut, fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat itu tidak dibentuk menurut kedua wazan, tapi dengan cara yang lain. Ya, dijelaskan di sini. Awalan yang pertama, in kana fi'lu jamidan, jika fi'il itu jamid. Ya, fi'il jamid, ya, fi'il yang tidak bisa berubah ke bentuk yang lain, hanya memiliki satu bentuk saja, ya, misalnya hanya maudhi saja, tidak bisa atau tidak ada bentuk mudhari' ataupun amarnya. Ya. Dicontohkan fi'il jamid mithlu laisa wa ni'ma wa bi'sa. Ya, ini fi'il jamid laisa, ni'ma, dan bi'sa. Hanya ada satu bentuk ini. Ini bentuk maudhi. Ya, tidak mempunyai mudhari' dan juga tidak ada amrnya. Atau kana ghaira qabilin litafaduli aw ziyadati. Atau fi'il tersebut tidak menerima tafadul. Ya, tidak menerima sifat melebihi atau menunjukkan ta'ajub. Aw ziyadati atau ziyadah, ya, tambahan. Sebagaimana syarat yang sebelumnya, kalau syarat sebelumnya disebutkan dengan lafaz tafawud, ini semakna dengan tafadul, artinya sesuatu yang berbeda dengan yang lain, sesuatu melebihi dari yang lain. Jadi fi'il tersebut tidak menerima sifat tersebut. Pada fi'il ini, fi'il jamid, ini fi'il yang tidak menerima tafadul ataupun yang tidak menerima ziyadah, dicontohkan mithlu mata, ya, au faniya. Mata, meninggal, faniya, rusak atau binasa. Ini fi'il tidak menerima tafadul ataupun ziyadah. Nah, jadi pada kedua macam fi'il ini, fi'il jamid dan fi'il yang tidak menerima tafadul atau tafawud maupun ziyadah, fala yuzahu at-ta'ajjub minhu, maka tidak dibentuk ta'ajjub darinya. Ya, jadi untuk fi'il-fi'il yang semacam ini mutlak tidak bisa dibentuk ta'ajjub, baik secara lafaz maupun ungkapannya tidak bisa digunakan untuk ta'ajjub. Ya, tidak ada cara lain, karena memang dari sisi tadi bentuknya itu jamid ataupun maknanya tadi tidak menerima tafadul, tafawud ataupun ziyadah, memang tidak bisa menunjukkan ta'ajub, sehingga tidak dibentuk menjadi ta'ajub dari fi'il-fi'il ini. Baik, kemudian yang berikutnya, sanian, keadaan fi'il yang lain. Jadi ini masing-masing keadaan fi'il, ya. Sanian, in kana fi'lu ghaira sulasiyin, jika fi'il tersebut itu ghairu sulasi. Ghairu sulasi, maksudnya sulasi adalah sulasi musyarrat, sehingga yang termasuk apa? Sulasi mazid, kemudian ruba'i. Atau kalau dilihat dari jumlah hurufnya secara keseluruhan, ya, nanti yang termasuk ghairu sulasi adalah yang ruba'i, khumasi, dan sudasi, yang semuanya hurufnya ada 4 huruf atau 5 huruf atau 6 huruf secara keseluruhan. Jadi yang dimaksud dengan sulasi, ya, yang hanya 3 huruf saja, ya, ini sulasi mujarrad. Jadi jika fi'il tersebut itu ghairu sulasi, selain dari sulasi, sulasi mujarrad, fa innana nasta'inu bi fi'lin akhar, maka sungguh kita meminta bantuan, ya, dengan fi'il yang lain. Kita minta bantuan dengan fi'il yang lain, mustaufin lisyuruti, yang memenuhi syarat-syarat pembentukan ta'ajjub. Fi'il lain yang memenuhi syarat-syarat pembentukan ta'ajjub. Summa, kemudian na'ti bimasdaril fi'li ghairus sulasiyyi, kemudian kita datangkan, ta'ti atau engkau datangkan, ya, masdar dari fi'il ghairus sulasi tersebut. Ya, ini jika fi'ilnya ghairus sulasi. Kemarin disebutkan syaratnya pembentukan ta'ajjub pada fi'il sulasi dengan wazan ma'af'alahu ataupun af'il bihi. Sekarang kalau fi'ilnya ghairu sulasi bagaimana? Ya, di sini dijelaskan, yakni dengan mendatangkan dengan bantuan fi'il lain yang memenuhi syarat-syarat ta'ajjub, kemudian didatangkan masdar dari fi'il ghairu sulasi yang dikehendaki. Fanaqulu fi ta'ajjubi, sehingga kita katakan pada ta'ajjub, min istaghfara lakama, dari fi'il sebagai contoh istaghfara, ya, meminta ampun. Ini berapa huruf? Secara keseluruhan ada 6 huruf. Ini sudah sih, ya, 6 huruf. Kemudian lakama berapa? 4 huruf, ya, berarti ruba'i secara keseluruhan, ya, ya, tidak dibedakan mujarad ataukah mazid, tapi jumlah keseluruhan hurufnya ada 4 pada lakama, maka dia bisa disebut sebagai ruba'i. Ya, kalau dirinci ya sulasi mazid. Ya, tapi kalau dilihat secara keseluruhan disebut ruba'i. Nah, ini fi'il yang ghairu sulasi. Nah, dari kedua fi'il ini sebagai contoh kemudian dibentuk ta'ajjub, maka menjadi seperti ini. Ma ajmala istighfarahu, mengikuti wazan yang pertama ma'af'alahu, kemudian mengikuti wazan yang kedua menjadi ajmil bistighfarihi, yaitu mengikuti wazan af'il bihi. Ya, ini istaghfara, ini fi'ilnya, ya, istaghfara, ya. Kemudian masdar dari fi'il ini apa? Karena tadi ada terkait masdar, kita sebutkan sekalian. Istighfarun masdarnya apa? Istighfarun. Istighfarun. Ini. Istighfarah, tadi sudah di dia ghairu sulasi. Ya. Kemudian hendak diungkapkan ta'ajjub dari fi'il ini. Kalau secara lafaz ataupun dibentuk mengikuti kedua wazan ta'ajjub tidak bisa, karena ini sudasi bukan sulasi, sehingga tidak bisa dibentuk mengikuti wazan ma'af'alahu ataupun af'il bihi dari fi'il istaghfara ini. Tetapi untuk mengungkapkan ta'ajjub dari makna fi'il ini tadi, datangkan fi'il lain yang memenuhi syarat. Dicontohkan di sini salah satu contoh atau fi'il yang dimaksud adalah jamula. Ya, tentunya fi'il yang didatangkan, yang dijadikan bantuan ini memenuhi syarat, ya, dan kemarin disebutkan, ya, salah satu syarat itu terkait dengan makna, ya, yang cocok, yang sesuai dengan makna istighfarah dalam contoh ini. Kira-kira apa yang cocok, yang pas dengan makna tersebut, ya. Maka diambil fi'il jamula, ya. Jamula ini fi'ilnya, ya, fi'il maudhu'nya, ya, jamula ini memenuhi syarat untuk dibentuk wazan ta'ajjub. Nah, kemudian dari jamula dibentuk mengikuti wazan ta'ajjub, ya, pada wazan yang pertama menjadi ma'ajmala, ya, sesuai wazannya ma'af'ala menjadi ma'ajmala. Ya, kemudian apa? Didatangkan masdar dari fi'il sulat, dari fi'il ghairu sulasi yang tadi istighfara, masdarnya istighfarun, ya, kemudian didatangkan masdar tersebut sesudah wazan ta'akudnya istighfarahu. Ya. Tentunya dengan didatangkannya masdar ini, ya, dari sisi i'rab ataupun juga makna juga menyesuaikan. Ya. Di sini yang sesudah ma'af'ala, ya, itu nanti kedudukannya itu sebagai maf'ul bi. Ya, mungkin di lain waktu ya penjelasan i'rab, tapi secara ringkas demikian. Ya, jadi yang terletak sesudah fi'il ta'ajjub pada wazan yang pertama ma'af'ala, ma'akrama atau ma'ajmala atau yang semisalnya, yang sesudahnya itu kedudukannya sebagai maf'ul bi. Sehingga masdar dalam hal ini, pada penjelasan ini, masdar dari ghairu sulati yang diletakkan sesudah bentuk ta'ajjub ma'ajmala, ya, kedudukannya sebagai maf'ul bih, maka dia mansub dengan fathah. Ya. Kemudian di sini diidhofahkan pada dhamir ha, ya, untuk menyempurnakan makna. Ya. Ini. Jadi istighfarnya dia. Ya. Secara makna demikian, ya, tambahan dhamir ha ini. Jadi tidak sekedar menambahkan masdar dari fi'il ghairu sulati sekedar lafadznya saja, tapi juga hal-hal yang lainnya yang kira-kira terkait atau untuk kesempurnaan makna juga kalau memang perlu ditambahkan seperti ini, ya, tambahkan dhamir ha. Karena kalau hanya masdar saja ma'ajma istighfar, ya, ya, nanti dari makna ada sesuatu yang kurang, ya, maka ditambahkan dhamir ha ini mudhaf ilaih dari istighfar ini. Tapi yang pokok tadi dari fi'il istighfara ketika dihendaki ta'ajjub dari fi'il ini, maka didatangkan, ya, diadakan bantuan dari fi'il yang memenuhi syarat, ya, contohnya jamula menjadi ma'ajmala, kemudian sesudah itu didatangkan masdar dari fi'il tersebut dari fi'il istighfara yang kemudian kedudukannya tadi sebagai maf'ul bih dari ma'ajmala. Ya, sehingga di sini menjadi ma'ajmala istighfarahu. Alangkah bagusnya, alangkah indahnya istighfar dia. Permintaan ampun dia. Ini mengikuti wazan yang pertama. Kemudian yang mengikuti wazan yang kedua dari jamula, wazan yang kedua af'il bihi, maka di sini menjadi ajmil, ya, menjadi ajmil bihi. Ya, ha dalam wazan itu digantikan oleh masdar tersebut sehingga menjadi bi istighfarihi. Ya, huruf jar, ya, menjadi bi istighfarihi. Ini ajmil bi istighfarihi. Ya. Jadi yang dibentuk mengikuti wazan itu fi'il yang diperbantukan, ya, dari jamula menjadi ajmil, kemudian fi'il yang dimaksudkan untuk ta'ajjub tadi istighfara didatangkan masdarnya kemudian diletakkan sesudah wazan tersebut menjadi ajmil bi istighfarihi. Ya. Artinya sama, alangkah bagusnya, alangkah indahnya istighfar dia. Ini. Contoh yang kedua, tadi dari fi'il lakama. Lakama masdarnya apa? Fa'ala mufa'alatun lakama mulakamatun. Mulakamatun. Lakama apa? Tinju, ya. Mulakamah, ya, tinju. Dari lakama, ya, karena ini ghairu sulati, maka tidak bisa dari lafaz ini dibentuk mengikuti wazan ta'ajjub, maka didatangkan, ya, fi'il lain yang memenuhi syarat untuk dibentuk mengikuti wazan ta'ajjub. Ya, dalam hal ini yang sesuai dengan makna la kama, yakni dari fi'il anufa ya, atau anafa ya. Dari fi'il anafa ya, anafa itu keras. Anafa ini memenuhi syarat untuk dibentuk mengikuti wazan ta'ajub ya. Kemudian dari inilah kemudian tadi dipertentukan untuk menunjukkan ta'ajub dari fi'il la kama tadi yang masdarnya adalah mula kama tun. Dari anafa dibentuk mengikuti wazan yang pertama menjadi ma'anafa. Kemudian tadi datangkan masdarnya mula kama tahu. Mula kama tahu. Ma'anafa mula kama tahu. Alangkah kerasnya tinjunya. Ya, tinju dia atau tinjunya. Ini. Kemudian dibentuk mengikuti wazan yang kedua. Af'il bihi menjadi a'nif. Ya. A'nif bi mula kama bihi. A'nif bi mula kama bihi. Ini artinya sama ya. Ini untuk fi'il yang ghairu sulati. Datangkan fi'il lain yang memenuhi syarat sebagai bantuan, kemudian dari fi'il yang dimaksudkan untuk ta'ajub itu dibentuk masdar, diletakkan sesudah fi'il yang diperbantukan tadi yang sudah dibentuk mengikuti wazan ta'ajub. Caranya demikian. Jadi tetap bisa yang fi'il yang ghairu sulati diungkapkan untuk ta'ajub tetap bisa, tetapi dengan cara seperti ini. Tidak pada lafaz fi'il tersebut yang dibentuk menjadi ta'ajub, tapi dengan fi'il yang lain, kemudian fi'il tersebut didatangkan masdarnya. Yang berikutnya, salisan yang ketiga. Tantabiqu hadhihi tariqatu aidan. Tariqah, cara, metode ini juga diterapkan. Tantabiqu di sini secara makna ya, diterapkan. Inka nafi'lu lahu wasfun ala af'ala alladhi mu'annasuhu fa'la'u. Diterapkan cara yang seperti ini, cara yang disebutkan pada nomor 3 ini tadi, ini juga diterapkan jika fi'il tersebut mempunyai sifat mengikuti wazan af'alu yang mu'annasnya adalah fa'la'u. Jadi pada beberapa sifat dari fi'il itu wazannya adalah af'ali. Af'ali yang mu'annasnya adalah fa'la'u. Ada beberapa macam bentuk wasf atau bentuk sifat dari fi'il-fi'il yang ada yang menunjukkan sifat. Kalau tadi ada karuma, nanti sifatnya menjadi karimun. Dari kabura menjadi kabirun. Ya, kalau jamula menjadi jamilun. Dari hasuna menjadi hasanun, hasan. Jadi sifat itu nanti bentuknya bermacam-macam. Ya, sama'i. Tidak beraturan, jadi sesuai apa yang didapatkan dari bahasa Arab, dari orang Arab. Ini. Nah, di antara sifat-sifat yang ada dari fi'il-fi'il tersebut, ada yang bentuknya mengikuti wazan af'alu dan mu'annatnya adalah fa'la'u. Contoh, biasanya fi'il-fi'il yang terkait dengan warna atau sifat-sifat yang terkait dengan warna, ya. Ahmaru, merah, ya. Kemudian mu'anasnya hamra'u atau aswadu, hitam, hajar, aswad itu hitam, mu'anasnya sauda'u, habar, habah sauda, sauda itu hitam untuk yang mu'anas. Ini sifat-sifat yang terkait dengan warna itu yang dibentuk mengikuti wazan af'alu, mu'anasnya adalah fa'la'u. Atau juga yang terkait dengan aib atau sesuatu sifat yang bagus seperti kemarin hawira, ya, menjadi ahwaru, ya, mu'anasnya hawra'u. Nah, dari ini sifat yang memiliki wazan af'alu dan mu'annasnya fa'la'u ketika dibentuk ta'ajub, diungkapkan ta'ajub darinya, maka dibuat dengan cara sebagaimana cara yang disebutkan pada nomor 3 pada fi'il selain sulabi, yakni mendatangkan fi'il lain yang memenuhi syarat, kemudian datangkan masdar dari fi'il tersebut, dari fi'il yang sifatnya mengikuti wazan af'alu ini. Fanaqulu fit ta'ajjubi, maka kita katakan pada ta'ajjub, min hamira wa hawira, dari fi'il hamira dan hawira. Hamira itu merah, ya, menjadi merah, kemudian hawira apa yang bermata hitam, sangat hitam, kemudian yang putihnya sangat putih, ya. Ta'ajjubnya menjadi seperti ini. Untuk yang hamira, ya, tambahkan di sini fi'il asyadda, ma asyadda hamratahu, ya. Hamira merah, ya, bentuk masdarnya adalah hamratun, ya. Alasum hamrah atau humrah, yang coba dicek, ya, hamratun atau humratun, ini masdarnya. Kemudian datangkan fi'il yang lain yang memenuhi syarat dalam hal ini, karena disesuaikan dengan makna hamrah tadi, dari fi'il syadda. Syadda ini fi'ilnya, kemudian dibentuk mengikuti wazan ta'ajub, ma'af'ala menjadi ma'asyadda. Ma'asyadda. Ma'af'ala untuk syadda menjadi ma'asyadda. Kalau bisa, kalau tidak ma'asyadda, kembalikan ke pembahasan fi'il apa ini? Mudha'af, fi'il yang ada dua huruf yang sama. Jadi masih ada kaitannya dengan yang dulu, ya, dari sisi ini. Sehingga dari fi'il syadda dibentuk ma'af'ala menjadi ma'asyadda. Kemudian sesudah itu apa? Datangkan masdarnya tadi, humrah atau hamrah tadi, sesudah ma'asyadda, ya. Kemudian untuk kesempurnaan makna, ya, itu diidofakan pada dhamir ha, ya. Ma'asyadda hamratahu, ya, menjadi seperti ini. Ma'asyadda hamratahu, alangkah merahnya dia. Kalau diterjemahkan mungkin cukup demikian, boleh, dalam bahasa Indonesia, alangkah merahnya itu atau alangkah sangat merahnya itu. Ini mengikuti wazan yang pertama, ma'af'ala, kemudian dibentuk mengikuti wazan yang kedua, af'il bihi menjadi asdid bi humratihi. Ya, asdid. Af'il menjadi asdid bi humratihi. Jadi datangkan fi'il lain yang memenuhi syarat, kemudian baru masdar dari fi'il yang menunjukkan sifat yang mengikuti wazan af'alu tersebut. Jadi di sini tidak disebutkan lafaz sifatnya af'alu atau ahmaru, tidak. Yang digunakan adalah bentuk masdarnya. Jadi af'alu atau ataupun tadi mu'anasnya fa'la'u sekedar untuk menentukan sifatnya, sifat yang memiliki bentuk af'alu, ya. Kemudian lafaz yang digunakan dalam ta'ajub itu bentuk masdarnya. Jadi bedakannya masing-masingnya, kalau hamira itu fi'ilnya, af'al itu sifahnya, sifah musyabbahah, ya. Kemudian humratun itu masdarnya. Maknanya sama semuanya, maknanya sama tetapi berbeda-beda bentuknya. Dan dalam hal ini terkait dengan ta'ajub, yang digunakan dalam ungkapan ta'ajub adalah yang bentuk masdar. Ya. Jadi perhatikan yang semacam ini. Kemudian dari contoh yang kedua, tadi dari fi'il hawira, ya, masdarnya adalah hawarun. Hawarun, masdar dari hawira. Hawira, fi'ilnya. Kemudian sifah musyabbahahnya, tadi mengikuti wazan af'alu, menjadi ahwaru. Untuk mu'anasnya, fa'la'u menjadi hawra'u. Itu sifahnya, sifah musyabbahah dari fi'il hawira. Adapun bentuk masdar dari fi'il hawira adalah hawarun. Dan yang digunakan dalam ta'ajub adalah bentuk masdarnya. Ya. Sehingga di sini, kemudian tadi karena ini sifat yang mengikuti wazan af'alu, ya, didatangkan fi'il lain yang memenuhi syarat. Dalam hal ini, dalam contoh ini adalah fi'il jamula, ya, yang asalnya jamula, kemudian dibentuk mengikuti wazan yang pertama menjadi ma'ajmala. Kemudian datangkan masdarnya tadi menjadi ma'ajmala hawarohu. Ini mengikuti wazan yang pertama. Kemudian mengikuti wazan yang kedua, af'il bihi, ya, dari jamula menjadi ajmil bi, ya, sesudah ba datangkan masdarnya tadi yaitu hawaru, hawarun menjadi bi hawarihi. Hmm. Ya, jadi dari hawira dibentuk ta'ajub, diungkapkan ta'ajub dengan cara menambahkan fi'il lain yang memenuhi syarat, kemudian datangkan masdar dari fi'il tersebut. Menjadi seperti ini. Ma ajmala hawarahu dan atau ajmil bi hawarihi. Alangkah indahnya apa mata jelitanya. Mata yang tadi hitamnya sangat hitam, putihnya sangat putih. Dari ini dulu ada yang ditanyakan tentang pembentukan ta'ajub. Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. In kana fi'lu manfiyan, jika fi'il tersebut manfi. Ya, kemarin salah satu syarat yang disebutkan adalah fi'il itu musbat. Ya, syarat yang ketujuh itu yang paling atas itu, ya, ayyakuna musbatan, fi'il itu musbat. Artinya tidak ada nafinya. Ya, maka pada fi'il yang musbat, ya, salah satu syarat, ya, itu musbat, baru bisa dibentuk menjadi sifat ta'ajub dengan dua wazan tadi. Dua wazan yang sebelumnya, ma'af'ala dan af'il bihi. Lalu kalau fi'il itu manfi, ada nafinya, bagaimana? Sukhna at-ta'ajuba min fi'lin akharin, min fi'lin akhara. Maka kita bentuk ta'ajub dari fi'il nafi tersebut, ya, dari fi'il yang manfi tersebut, dengan cara apa? Min fi'lin akhara mustawfin li syuruti, dari fi'il lain yang memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Dalam hal ini sama dengan yang sebelumnya. Jadi meminta bantuan mendatangkan fi'il lain yang memenuhi syarat. Kemudian sesudah itu bagaimana? Sesudah itu summa wada'na ba'dahu, kemudian sesudahnya, sesudah mendatangkan fi'il lain yang memenuhi syarat, kita letakkan mudhari al-fi'lil manfiyyi. Kita letakkan bentuk mudhari' dari fi'il yang manfi tersebut. Mudhari' dari fi'il yang dinafikan tersebut. Matbuqan bi'an al-masdariyati. yang didahului oleh an masdariyah, an yang terkait dengan bentuk masdar atau an yang bermakna masdar. Ini. Jadi datangkan mudhari' dari fi'il manfi yang didahului oleh an masdariyah. Wa qablaha harful nafyi, dan sebelumnya, sebelum mudhari', sebelum fi'il mudhari' tadi itu ada huruf nafi yakni la allati tudghamu fi an, yang diidghamkan pada an. Ya, li tasira alla, sehingga menjadi alla. Ya. Saya jelaskan ya. Fi'il yang manfi ada nafinya. Di situ dicontohkan ya. Fanaqulu, kita jelaskan dengan contoh sekalian. Fanaqulu fit ta'ajjubi. Ini kurang jim ya. Fit ta'ajjubi. Maka kita katakan dalam ta'ajjub min la yafuzul muhmilu, dari kalimat la yafuzul muhmilu, orang yang bermalas-malasan itu tidak beruntung. Ya, di sini yafuzu fi'ilnya. Yafuzu. Nah, dalam kalimat ini fi'il ini manfi, dinafikan, ada nafinya yaitu la. La yafuzu. Nah, dari ini, dari kalimat ini, dari fi'il yang ada manfinya ini, hendak dibuat ta'ajjub, hendak diungkapkan bentuk ta'ajjub. Lalu bagaimana? Kalau secara langsung dari fi'ilnya yafuzu itu tidak bisa dibentuk ta'ajjub dengan dua wazan tadi, ma'af'ala ataupun af'il bihi. Kenapa? Karena di sini dia manfi, ada nafiyahnya, maka tidak bisa. Lalu dengan cara tadi, datangkan fi'il lain yang memenuhi syarat. Ya. Datangkan nanti fi'il lain yang memenuhi syarat. Dalam hal ini fi'il jadara, nanti ditunjukkan dalam contoh ya. Ya. Kemudian sesudah itu nanti, sesudah mendatangkan fi'il yang memenuhi syarat, sesudahnya nanti akan ditambahkan mudhari' dari fi'il manfi tersebut. Yafuzu ya, ini mudhari'nya yafuzu, yang didahului oleh an masdariyah. Yang didahului oleh an masdariyah. An fi'il mudhari' didahului oleh an masdariyah. An yang bermakna masdar. Maksudnya apa? An dengan fi'il mudhari' itu semakna dengan masdar dari fi'il mudhari' tersebut. Ya, sehingga an yang seperti ini disebut dengan an masdariyah. Ya. Nah, kemudian tadi wa qablaha harfun nafi la allati tudghamu fi an, dan sebelumnya, sebelum mudhari' yang manfi tadi, ada huruf nafi. Ya, ada huruf nafinya. Yafuzu sebelumnya ada nafinya itu la. Ini ya. Sebelum mubarak tadi, yang kemudian la ini diidghamkan pada an. An kan hurufnya nun sukun. Sesudahnya apa? La, yaitu huruf lam. Nun sukun ketemu dengan lam, maka apa? Nunnya diidghamkan atau lamnya diidghamkan pada lam tadi ya. Yang jelas ini ya, antara nun sukun dan lam itu diidghamkan, dimasukkan, jadikan satu sehingga menjadi ala. Ini dari la yafuzu didahului an masdariyah sehingga menjadi ala yafuza. Ya, ini ala yafuza karena an itu menasabkan. Ya, dan lanya la nafiyah, tidak terpengaruh, sehingga yafuza menjadi mansub dengan fathah ya. Ini. Jadi fi'il mudhari'nya menjadi nanti menjadi alla yafuza. Nah, kemudian baru dari fi'il yang didatangkan tadi yang memenuhi syarat jadara dibentuk mengikuti wazan ta'ajjub. Yang pertama ma af'ala menjadi ma ajdara. Kemudian tadi didatangkan fi'il yang sudah dimasuki an yang sudah diidghamkan. Ma ajdara alla yafuza al-muhmilu. Ma ajdara alla yafuza al-muhmilu. Ini mengikuti wazan yang pertama. Kemudian dibentuk mengikuti wazan yang kedua, af'il bihi menjadi ajdir. Ajdir bi alla. Jadi an itu bisa didahului ba ya, menjadi bi alla yafuza al-muhmilu. Bagaimana ditunjukkan dalam contoh tersebut ya. Ma ajdara alla yafuza al-muhmilu. Wazan yang pertama. Yang kedua, ajdir bi alla yafuza al-muhmilu. Ini. Jadura atau jadara ya, ini pantas atau berhak. Jadura ya pun dengan bomah. Jadura ini pantas atau berhak. Sehingga maknanya apa? Ma ajdara alla yafuza al-muhmilu atau ajdir bi alla yafuza al-muhmilu. Alangkah pantasnya, alangkah berhaknya bahwa orang yang bermalasan itu tidak beruntung. Ini artinya kira-kira demikian. Alangkah pantasnya jika atau bahwa orang yang bermalasan itu tidak beruntung. Jadi dengan cara seperti ini, ketika fi'ilnya manfi. Fi'il yang dinafikan, yang didahului oleh huruf nafi. Misalnya la, ini salah satu huruf nafi. Itu fi'il manfi. Ya. Fi'il manfi itu fi'il yang dinafikan, yang didahului oleh huruf nafi. Didahului oleh salah satu dari huruf-huruf nafi. Di antaranya yaitu la. Lawan dari musbat. Ya. Jadi musbat itu berarti yang tidak dinafikan. Tidak ada huruf nafi yang mendahului. Maka itu disebut dengan musbat. Ya. Kemarin syarat yang ketujuh ya, yang paling atas itu halaman yang sama. Ya. Disebutkan ayyakuna musbatan. Musbat. Ini lawan dari manfi. Jadi tidak ada nafinya. Musbat tidak ada nafi yang mendahului. Berikutnya, khamisan yang kelima. In kana fi'lu mabniyan bil majhuli. Jika fi'il itu bentuknya majhul. Ya, bagaimana untuk mengungkapkan ta'ajub dari fi'il yang bentuknya majhul? Maka tabaqna al-qa'idata as-sabiqata. Kita terapkan kaidah yang sebelumnya. Ya, terapkan kaidah yang sebelumnya. Ala an-nadu'a ba'da sighati, dengan kita letakkan sesudah sighah ta'ajjub al-fi'la al-mabniyya lil-majhuli, fi'il yang bentuk majhul, mashuqan bima al-masdariyati, yang didahului oleh ma masdariyah. Ya. Jadi terapkan kaidah sebelumnya, maksudnya apa? Mendatangkan fi'il lain yang memenuhi syarat. Ini. Jadi ketika ada satu fi'il yang tidak memenuhi syarat dari syarat-syarat bentuk ta'ajub, maka untuk membentuk ta'ajub itu datangkan fi'il lain yang memenuhi syarat. Ada bantuan dari fi'il lain yang memenuhi syarat. Kemudian baru fi'il yang bersangkutan yang tidak memenuhi syarat itu disebutkan sebelumnya dengan beberapa keadaan tadi. Yang di sini untuk yang majhul sama, datangkan fi'il lain yang memenuhi syarat, kemudian dibentuk menjadi ta'ajub ma'af'ala atau apun af'il bihi. Ya, kemudian sesudah itu, sesudah sighah ta'ajub, fi'il mabni yang majhul atau fi'il yang bentuk majhul itu didahului oleh ma masdariyah. Ya, didahului oleh ma masdariyah. Ini. Kita lihat dengan contoh. Fanaqulu fit ta'ajubi min kufi al-majdu. Maka kita katakan dalam ta'ajub dari contoh kalimat atau fi'al kufi al-majdu. Kufi a ini majhul. Kufi a ya. Dibela atau dibela ya. Di sini maknanya dibela. Al-majdu keluhuran, kemuliaan. Jadi keluhuran kemuliaan itu dibela, dipertahankan. Ya, jadi kufi'a ini bentuk majhul. Nah, kalau kufi'a dia langsung dibentuk menjadi sifat ta'ajub tidak bisa karena ini majhul. Kemarin salah satu syaratnya apa? Dia harus maklum, fi'ilnya maklum bukan majhul. Ya. Lalu kalau majhul bagaimana? Tadi datangkan fi'il lain yang memenuhi syarat. Dicontohkan di sini dari fi'il jamula. Kemudian dibentuk dengan sigoh ta'ajub ma ajmala. Ataupun yang kedua ajmil. Kemudian nanti ba ya. Ini ajmil. Nah, kemudian sesudah fi'il bantuan itu dibentuk ta'ajub, lalu apa? Letakkan fi'il yang bentuk majhul tadi yang sudah didahului oleh ma masdariyah. Kufi'a, ini fi'il yang majhul tadi ya, dia diawali, didahului dengan ma masdariyah. Ma yang bermana masdar. Maksudnya, dengan adanya ma, kemudian fi'il yang majhul tadi, ini semakna dengan bentuk masdarnya. Ma dan fi'il yang bentuk majhul, ini menjadi makna masdarnya. Sehingga ma yang seperti ini disebut dengan ma al-masdariyah. Artinya bukan ma nafiyah, bukan ma yang lainnya, tapi ini ma masdariyah. Sehingga dari sifat yang pertama ma ajmala ditambahkan ini menjadi ma ajmala ma kufi al-majdu. Dari sifat yang kedua menjadi ajmil bi ma kufi al-majdu. Ya, ma ajmala ataupun ajmil ini fi'il yang didatangkan, fi'il bantuan yang didatangkan yang memenuhi syarat. Kemudian fi'il yang majhul diawali dengan ma masdariyah, ma ajmala ma kufi'a al-majdu, ajmil bi ma kufi'a al-majdu. Ini caranya ketika fi'il itu majhul. Ya. Berikutnya sadisan yang keenam, in kana fi'lu nasikhan lahu masdarun. Jika fi'il itu nasikh, ya, makna nasikh apa di sini? Yani fi'il naqis. Dalam hal ini kana dan saudara-saudaranya. Jadi disebut dengan nasikh, ya, menghapus, ya. Nasikh itu maknanya menghapus, ya, atau membatalkan. Ya. Karena kana itu menghapus, membatalkan hukum mubtada khobar. Kana itu kan masuknya pada mubtada khobar. Mubtada khobar asalnya marfu. Hukum asalnya mubtada itu marfu, khobar itu juga marfu. Kemudian ketika dimasuki kana, maka dia kana ini mengubah keadaan mubtada dan khobar. Ya, menjadikan mubtada marfu, tetapi khobarnya menjadi mansub. Sehingga kana itu disebut dengan nasikh. Karena dia menghapus, membatalkan hukum asal dari mubtada khobar. Yaitu penyebutan ya, kana sebagai nasikh. Ya. Ini ya, untuk menjelaskan mana nasikh di sini. Yang jelas yang dimaksud di sini apa? Fi'il nasikh, yaitu kana dan saudara-saudaranya. Ini. Jika fi'il itu adalah kana dan saudara-saudaranya, dan mempunyai bentuk masdar, lahu masdarun, mempunyai bentuk masdar, maka وضعنا المصدر بعد الصيغة التي نأخذها من فعل مستوف بالشروط. Maka kita letakkan masdar dari kana ataupun saudaranya sesudah sirah ta'ajub yang diambil dari fi'il yang memenuhi syarat. Ya, jadi sama dengan yang lain, ya, mendatangkan fi'il lain yang memenuhi syarat, kemudian dibentuk menjadi sirah ta'ajub, kemudian baru fi'il dalam hal ini, fi'il kana dan saudara-saudaranya ini. Jadi prinsipnya sama, langkah pertama dari semua tadi ya, itu mendatangkan fi'il lain yang memenuhi syarat, baru kemudian masing-masing fi'il-fi'il tadi yang tidak memenuhi syarat didatangkan sesudah itu. Ini caranya demikian secara umum ya. Kemudian rinciannya tadi sudah dijelaskan, tinggal ini. Jadi datangkan fi'il lain yang memenuhi syarat, kemudian dibentuk menjadi sirah ta'ajub, kemudian baru letakkan masdar dari kana ataupun saudara-saudaranya yang mempunyai masdar, yang mempunyai bentuk masdar, untuk menunjukkan ta'ajub dari kana ini. Ya. Fanaqulu fi ta'ajubi min kana Zaidun khatiban, sehingga kita katakan pada ta'ajub dari kalimat ini, dari fi'il ini, kana Zaidun khatiban, menjadi ya, ma afsaha kauna Zaidun khatiban. Jadi kana dia mempunyai bentuk masdar, yaitu kaunun. Ya, ini kana ini mempunyai masdar, yakni kaunun. Ya, kaunun ini masdarnya dari kana. Kemudian tadi datangkan fi'il lain yang memenuhi syarat, ya, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan maknanya. Dalam hal ini dipilih fi'il fasaha atau fasuha, kemudian dibentuk menjadi sirah ta'ajub, menjadi ma'afsoha, ya, ma'afsoha atau afsih bihi, ya, afsih di, ya. Kemudian datangkan masdar dari kana atau saudaranya tadi, dari kalimat tersebut, sehingga menjadi ma'afsoha kauna Zaidun khatiban. Kauna ini masdar dari kana. Ya, jadi dari kalimat kana Zaidun khatiban dibentuk atau diungkapkan ta'ajub, datangkan fi'il yang lain yang dibentuk sirahnya tadi, ma'afsoha, kemudian tidak menggunakan lafaz kana yang bentuk fi'il, tetapi masdarnya, yaitu kauna. Ma'afsoha kauna Zaidun khatiban. Atau pada sirah yang kedua menjadi afsih bi kauni, karena ba huruf jar ya, maka masdar kaunun menjadi kauni, bi kauni Zaidun khatiban. Ini pada kana dan saudara-saudaranya yang mempunyai bentuk masdar, datangkan masdarnya. Adapun jika fi'il nasikh tersebut, ya, karena di antara fi'il-fi'il nasih, kana ataupun yang lainnya, itu ada yang mempunyai bentuk masdar seperti kana ini, tetapi ada pula yang tidak mempunyai bentuk masdar. Misalnya kada. Kada ini termasuk nasih, menghapuskan, membatalkan hukum mubtada khobar. Tetapi kada ini tidak mempunyai bentuk masdar. Kalau kana mempunyai bentuk masdar, kaunun. Tapi kalau kada tidak mempunyai bentuk masdar. Nah, pada fi'il yang demikian bagaimana ketika dibentuk ta'ajub? Ya. Di sini dijelaskan, fa'il lam yakun lil fi'lin nasikhi masdarun, maka jika tidak ada pada fi'il nasikh tersebut masdar, tidak ada bentuk masdar pada fi'il nasikh tersebut, wada'nahu ba'da sighati masbuqan bima al-masdariyati, maka kita letakkan fi'il nasih yang tidak ada masdarnya tadi sesudah sirah ta'ajub, ya, sesudah sirah ta'ajub, ya, dan tentunya di sini sigha ta'ajjub dengan bantuan fi'il yang lain, ya. Kemudian masbuqan bima al-masdariyati, yang didahului oleh ma masdariyah. Fa naqulu fi ta'ajjubi, sehingga kita katakan dalam ta'ajjub min dari kalimat, misalnya kada Zaidun yafuzu, ya, kada ini bermakna hampir, ya. Kada Zaidun yafuzu, hampir Zaid itu beruntung, ya. Kada, bagaimana dibentuk ta'ajub dari kalimat ini, dari fi'il ini? Tadi datangkan sighah yang mengambil dari fi'il lain yang memenuhi syarat, dicontohkan di sini dari fi'il qaruba, ya. Dari fi'il qaruba sudah dibentuk sighah ta'ajub, dari qaruba menjadi ma'aqraba ataupun aqrib bi. Kemudian datangkan ma masdariyah yang kemudian diikuti kada fi'il nasih yang tidak mempunyai masdar tadi, sehingga menjadi ma aqraba ma kada yazidun yafuzu, atau pada bentuk yang kedua menjadi aqrib bi ma kada yazidun yafuzu. Ini kalau fi'il nasih itu tidak mempunyai masdar, maka datangkan ma masdariyah sebelum fi'il nasih tersebut, makada, ya. Jadi ma masdariyah, ma yang bermakna masdar, ma beserta fi'ilnya itu semakna dengan bentuk masdarnya, ya. Ini pembentukan ta'ajub dari fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sebelumnya, yang bisa secara langsung fi'il itu dibentuk mengikuti sighah ta'ajub, ya. Jadi syarat-syarat yang sebelumnya itu ketika fi'il memenuhi syarat-syarat itu, maka langsung bisa dibentuk menjadi sighah ta'ajub dengan dua wazan tersebut, ma'af'ala dan af'il bihi. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, ya, tadi dengan mendatangkan fi'il lain yang memenuhi syarat, kemudian masing-masingnya disesuaikan dengan keadaannya tadi, ya, sesuai dengan keadaan fi'il-fi'il tersebut, ya, sudah dijelaskan rinciannya ini tadi, ya. Baik, ada yang ditanyakan dari ini? Zaidun nama orang. Kana Zaidun khatiban, Zaid dulunya seorang khatib. Kada Zaidun yafuzu, Zaid hampir berhasil. Zaid nama orang. Yafuzu beruntung. Yafuzu beruntung. Kada dia tidak memasukkan khabar. Kada ia menasakan khabar, hanya saja di sini khabarnya berupa jumlah fi'liyah, yafuzu. Ini jumlah fi'liyah, sehingga lafadznya tidak mansub, ya, lafadznya, ya, tidak mansub, tetapi mahalnya itu nasab karena jumlah fi'liyah. Kalau mansub secara lafadz ketika dia berupa isim, isim yang mufrad, artinya berupa satu kata isim, seperti khatiban itu, ya, mansub secara lafadz karena itu berupa isim atau khobar mufrad, ya, berupa satu isim satu kata. Tapi kalau yafuzu itu khobar bentuknya berupa jumlah fi'liyah, sehingga tidak bisa dinasabkan secara lafal. Nasabnya hanya secara mahal. Yang belum diartikan yang mana tadi? Yang terakhir. Ma'afsoha, ya, yang keenam ini. Ma'afsoha kauna Zaidun khatiban, alangkah fasihnya dulu Zaid sebagai khatib. Ma aqraba ma kada ya Zaid, ma aqraba ma kada Zaidun yafuzu, alangkah dekatnya Zaid itu hampir beruntung. Sigoh yang kedua sama, ya, artinya dengan sigoh yang pertama. Alangkah fasihnya Zaid itu sebagai khatib dulunya, atau, ya, alangkah fasihnya Zaid sebagai khatib. Kemudian yang kedua, ma'afroba, alangkah dekatnya Zaid itu hampir beruntung. ya, tinggal di apa sesuaikan dengan kaidah EYD-nya ya. Tapi intinya itu maknanya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan untuk menunjukkan takjub heran dengan kata alangkah ya. Alangkah demikian, alangkah indahnya, alangkah bagusnya ya. Ini. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, 65. Ma ajmala ma kufi al-majdu, alangkah bagusnya keluhuran itu dibela, kemuliaan itu dibela. Alangkah bagusnya, alangkah indahnya kemuliaan itu dibela. Ada lagi? Pak yang lima tausia tausia pak pak dalam materia banyak jadi tidak memasukkan belakangnya karena ma ini ma beni ya. Mahalnya tetap jar ma lima ya pak itu tetap huruf jar. Nah yang sesudah pak kan di situ ma ya. Ma ini kan dia ma beni dengan sukun di sini ya, karena ini alif. Ya, jadi lafadznya tidak bisa dijarkan, ya, tetapi mahalnya itu jar dengan sebab ba yang mendahului. Bima, jadi ma itu jar, tapi hanya mahalnya, hanya kedudukannya. Adapun lafadznya tetap dengan ma. Ini. Termasuk ma beni ya, ma. Ini. Dan ini isem ma di sini adalah isem ma masdariyah termasuk isem bukan harf tapi dia mabni. Ba-nya tetap huruf jar tetap menjarkan ya, hanya saja karena ma itu mabni tidak bisa secara lafaz ya. Ada lagi? Ya, ini ya penjelasan tentang fiil-fiil yang tidak memenuhi syarat untuk dibentuk mengikuti wazan sirah ta'ajub. Ya, kaidah yang disebutkan sesuaikan dengan contoh yang ada untuk lebih mudah memahami. Kaidah dengan contoh, contoh dengan kaidah, kedua-duanya satu sama lain saling melengkapi. Ya. Kalau kesulitan memahami kaidah, ya, ataupun mungkin menghafal juga sulit. Tekankan pada contoh yang ada dengan memahami dari contoh-contoh yang ada itu lebih diutamakan ya penerapannya faedahnya bagaimana maksudnya oh contohnya seperti ini berarti seperti ini ya itu jadi contoh itu sangat-sangat membantu sekali ya ini yang paling bagus ya dua-duanya faedah dipahami bisa dimengerti dengan benar dengan tepat. Dan dengan contoh itu lebih menguatkan dari faedah-faedah yang ada. Ini ya, supaya tidak kesulitan, tidak kebingungan. Itu contoh-contoh yang ada itu benar-benar diperhatikan untuk menguatkan faedah yang kita dapatkan. Ini ya. Alafum minkum kekurangannya ini dulu untuk pagi ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.